aku pulang dari rantau. Aku pulang dari rantau, bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Kawan dulu yang sama berjuang, oh Malaysia. Kekasih hatiku pun kini telah hilang. Aduhai nasib, apakah daya, daku hanya seorang pengembara yang hina. Inikah kisah hidupku pun merana, mana dindana. Apakah